bisa lupa. Mata bola kulit coklat hati tak karuan. Jangan pusing tentang uang semua. Mari katora pergi keluar. Orang maluku dari Belanda sakit tanah tumpah darah. Katong seperlu orang dari luar. Cuma bangsa minum sopi sama-sama. Nyonong abong gaga-gaga sama nona ambon manis. Maluku satu darah dari mana-mana. Utara, Lease, sampai Tenggara jauh. Katong semua basudara mesti baku tahu. Lain sayang, lain, lain lia lain tuh. Ini semua perkotoran pun Maluku. Yang tak bisa jauh gunung tanah, langgar lautan. Tak pele gunung tanjung hidup saudara yang hilang. Satu dapat susah, yang lain kele. Maluku satu darah, sing ada yang pele. Siapa saudara mari pulang Maluku. Sampai mati, jangan berubah sikap lain, jangan ganti-ganti. Orang Maluku tetap bangga kalau campur katong mati. Bangga for jadi Maluku, katorang alih furu. Ingat katorang pun asal Nusa Ina Ama. Tanah tumpah darah, beta bela denggara. Mongare muda maju bala deng katong pun cara. Maluku, tanah tanpa beta putus pusa. Sajo nyari munyur melambai di ujung Nusa. Terbentang hijau gunung, putih pasir pantai. Sio duduk merenung, ingat Maluku ku terbuai. Utara sampai jauh tenggara, seng ada beda. Sama-sama makan cakalang, sagu dan papeda. Semua untuk satu, satu untuk semua. Maluku tetap ada sampai tanah tutup mata. Saudara, ingat dalam hati sampai mati. Maluku tetap satu walau tak bisa jauh sampai nanti. Katong balik, lai kembali. Lihat tanah Maluku, sanam peskali. Satu darah, sing ada yang kas beda lain. Semua tak bungkus dalam satu kain. Utara, Lease, sampai Tenggara jauh. Lain sayang lain, itu yang katong mau. Siapa saudara mari pulang Maluku. Bangsa.